dan kebijakan pemerintah dan juga yang disampaikan oleh para medis dengan upaya-upaya yang dilakukan mulai dari memakai masker, menjaga jarak, taib, demikian pula dengan rajin mencuci tangan dan seterusnya, barakallahu fikum. Maka lebih dari itu, ada satu hal yang paling penting, yaitu bagaimana seorang memperbaiki agamanya. Bagaimana seorang memperbaiki dirinya, berupaya untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu dengan apa? Dengan berupaya untuk menyempurnakan tauhid, menyempurnakan keikhlasan, tahqiqut tauhid di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara hikmah dari tersebarnya wabah penyakit, turunnya musibah adalah agar manusia itu sadar, agar manusia itu kembali. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia, yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu, agar kami merasakan sebagian dari apa yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Adanya teguran, adanya musibah adalah agar manusia ini sadar. Mungkin selama ini mereka jauh dari Allah. Mungkin selama ini mereka adalah orang-orang yang banyak melalaikan kewajiban-kewajibannya, khususnya dalam perkara ibadahnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, dengan adanya musibah, dengan tersebarnya wabah penyakit, mengharuskan seorang muslim secara khusus untuk menyadari dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, agar kita ini bertaubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu sebab terbesar turunnya musibah dan bencana adalah disebabkan karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebesar-besar dosa dan sebesar-besar maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah ketika seorang berdoa kepada selain Allah, ketika dia menyembelih kepada selain Allah, ketika dia berdoa, bertawakal kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, ketika dia terjatuh ke dalam kesyirikan yang merupakan kezaliman, sebesar-besar kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar yaitu kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, ikhwan fiddin wa akhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan, jaminan keamanan, demikian pula dengan jaminan petunjuk fid dunya wal akhirah bagi mereka-mereka yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala dosa dan maksiat, perbuatan kesyirikan yang tersebar di mana-mana merupakan sebab turunnya bencana dan musibah, maka dengan tauhidullah, dengan istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal tersebut merupakan sebab diangkatnya musibah tersebut, merupakan sebab seorang hamba diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam musibah dan bencana. Oleh karena itu di dalam surah Al-An'am sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ayat yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid, seorang akan mendapatkan keamanan dan dia akan mendapatkan petunjuk fid dunya wal akhirah. Allahu jalla jalaluhu berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Maksudnya adalah orang-orang yang bertauhid yang tidak mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan. Karena dia benar-benar tahqiqut tauhid, benar-benar menyempurnakan tauhidnya, jauh dari berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Maka ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan fid dunya wal akhirah, wa hum muhtadun, dan juga akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan solusi, mendapatkan bimbingan fid dunya wal akhirah. Maka ini barakallahu fikum adalah merupakan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang jujur di dalam hatinya, mengucapkan di lisannya dan mengamalkan di dalam anggota tubuhnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan mendapatkan keamanan, baik itu di dalam kehidupan dunia, terlebih lagi di kehidupan akhirat. Dikatakan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah, haulai alladhina akhlasul ibadata lillahi wahdah la syarika lahu walam yushriku bihi syai'an humul amanu yawmal qiyamah almuhtaduna fid dunya wal akhirah. Maksudnya adalah orang-orang yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka mereka adalah orang-orang yang aman pada hari kiamat dan mendapatkan solusi petunjuk di kehidupan dunia dan akhirat. Bahkan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa in kana katsiran min al-mufassirin qalu ulaika lahumul amn fil akhirah wal hidayah fid dunya, was-shawabu anna al-ayata 'ammah la binisbati lil amn wala binisbati lil hidayah fid dunya wal akhirah. Meskipun banyak, kata beliau, walaupun banyak dari kalangan ahli tafsir yang menyatakan bahwa mereka orang-orang yang beriman mendapatkan keamanan di akhirat dan mendapatkan hidayah, mendapatkan solusi bimbingan di dunia, namun tafsir yang benar bahwa ayat ini bersifat umum, baik dalam masalah keamanan maupun hidayah, baik itu di kehidupan dunia sekaligus di kehidupan akhirat. Dan ini banyak dijelaskan oleh para ulama yang menjelaskan hal tersebut, bahwa makna yang benar dari ayat ini, seorang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk, ya, itu bermakna umum, baik di kehidupan dunia dan terlebih lagi di kehidupan akhirat. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi dia mendapatkan keamanan di dunia dan mendapatkan keamanan di akhirat. Di dunia dengan tentram hatinya dari berbagai macam rasa takut, ya, yang mengancam jiwanya. Mungkin virus yang tersebar ini menyebabkan begitu banyak korban, banyaknya manusia yang telah meninggal dunia. Namun karena telah tertanam di dalam hatinya tauhidullah, tidak menjadikan dirinya lemah. Setelah dia berusaha dengan semaksimal mungkin melakukan pencegahan-pencegahan, barakallahu fikum, maka setelah itu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia memurnikan ibadah hanya kepada Allah, maka rasa takut itu pun hilang dalam dirinya. Nah. dia akan mendapatkan keamanan. Keamanan di dalam dirinya, keamanan dalam masyarakat maupun negara, baik bentuknya dari krisis moral atau krisis moneter maupun krisis keamanan, dia akan mendapatkan, diselamatkan dari berbagai macam hal tersebut. Demikian pula dia akan mendapatkan keamanan dari adab Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Di akhirat, dengan selamat dari siksa, dia akan mendapatkan keselamatan dari siksa Allah, dari azab Allah di negeri akhirat. Sejak di alam kubur sampai dia dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat, yaitu dia diselamatkan dari siksa di alam kubur dan selamat dari siksa di neraka, karena dia dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mereka mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Dia mendapatkan petunjuk di dunia, yaitu berupa hidayah, al-irsyad, berupa bimbingan ilmu, demikian pula dengan taufik, ya, agar dia bisa mengamalkan ilmu tersebut, hidayah meniti sirat al-mustaqim dan mendapatkan solusi syar'i dalam menghadapi berbagai macam problematika di dunia. Demikian pula dia akan mendapatkan hidayah di akhirat, berupa petunjuk menjawab pertanyaan di alam kubur ketika dia didatangi malaikat Munkar dan Nakir, kemudian ditanyakan kepadanya 3 pertanyaan, maka dia pun dimudahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Man rabbuk, man nabiyuk, wa ma dinuk. Maka dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah orang yang bertauhid, maka dia akan dimudahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan bahkan pula dia akan mendapatkan petunjuk untuk meniti sirat di atas neraka jahannam, serta kemudahan jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Kemudian ada satu hal yang penting yang untuk kita ketahui bersama, terkait tentang bagaimana penjelasan tentang kualitas keamanan dan petunjuk yang didapatkan oleh ahli tauhid. Berdasarkan gabungan dari seluruh dalil yang ada, maka para ulama menyimpulkan bahwa kadar keamanan dan petunjuk yang didapatkan oleh ahli tauhid adalah sebagaimana yang dirinci oleh salah seorang ulama tafsir di abad ke-14 Hijriah. Ahli tafsir yang bernama Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, di dalam kitab tafsirnya Tafsir Karimur Rahman, fa in kanu lan yalbasu imanahum bi dhulmin mutlaqan la bi syirk wala bi ma'asi hasala lahumul amanut tam wal hidayatut tamah wa in kanu lam yalbisu imanahum bi syirk wahda walakinnahum ya'maluna sayyi'at hasala lahum aslul hidayah wa aslul aman wa in lam yahsul lahum kama lahum wa mafhumul ayatul karimah annal ladzina lam yahsul lahumul amran lam yahsul lahumul hidayah wala al aman bal hadduhumud dalal wasyaqa. Apabila mereka, para ahli tauhid, tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman sama sekali, yaitu dengan kesyirikan. Tauhid mereka sama sekali tidak mencampurkan dengan kesyirikan, ya, tidak dengan kesyirikan maupun dengan kemaksiatan, maka mereka mendapatkan keamanan sempurna dan hidayah yang sempurna. Subhanallah. Ini. Jadi semakin sempurna tauhidnya, semakin dia menjauhkan dirinya dari kesyirikan. Tauhidnya tidak tercampur dengan kesyirikan, termasuk juga adalah kemaksiatan. Ya. Termasuk juga adalah kemaksiatan. Maka dia pun akan mendapatkan keamanan dan hidayah yang sempurna. Namun jika mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan saja, dan mereka melakukan keburukan, dosa dan maksiat yang dibawa dari kesyirikan, maka mereka mendapatkan hidayah dan keamanan yang minimal, artinya di bawahnya, ya, karena tidak sempurna dan tidak mendapatkan keamanan dan hidayah yang sempurna, tidak mendapatkan hidayah dan keamanan yang sempurna, baik itu di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Maka makna tersirat dari ayat yang mulia ini, kata beliau rahimahullah, menunjukkan bahwa mereka yang tidak termasuk dalam keduanya, yang tidak termasuk dalam keduanya, mereka tidak mendapatkan hidayah dan keamanan, bahkan nasibnya adalah sesat dan celaka. Coba, mengerikan sekali barakallahu fikum. Orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah terjatuh dalam kesyirikan, maka tentu mereka ini sama sekali tidak akan mendapatkan keamanan dan tidak akan mendapatkan hidayah, baik itu di kehidupan dunia dan terlebih lagi di akhirat. Syekh Sulaiman rahimahullah berkata di dalam kitab Tafsir Tafsirul Aziz, "Man ata bihi tanan falahul amnu tam wal ihtida' tam wa dakhala al jannata bila adab wa man ata bihi naqisan bidzunubi allati lam yatub minha fa in kanat as-sighar kafarat kafarat bijtinab al-kaba'ir bijtinabil kabair." Ya. Barang siapa yang melaksanakan tauhid dengan sempurna, kata beliau, maka dia mendapatkan keamanan yang sempurna dan petunjuk yang sempurna, serta masuk surga tanpa azab. Subhanallah. Bukankah ini keutamaan yang besar? Barakallahu fikum. Nah, ayuhal aba wa ayyatuhal ummahat, intabih, perhatikan bagaimana keutamaan yang besar bagi orang-orang yang bertauhid, yang tidak mencampurkan ketauhidnya dengan kesyirikan. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan di dunia, di akhirat mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah, baik itu di kehidupan dunia, terlebih lagi di kehidupan akhirat. Dia akan masuk ke dalam surga tanpa azab, tanpa disiksa, otomatis dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, barang siapa yang melaksanakan tauhid tidak sempurna karena dosa yang dia tidak bertobat darinya, apabila dosa itu kecil maka terlebur dengan menghindari dosa besar, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa dan An-Najm. Ya. Li ayatin nisa wan najm wa in kanat kaba'ir fa huwa fi hukmil masyiah in syaa Allah ghufira lah wa in syaa 'adzib bih. 'Adzabahu wa ma lahu ila al-jannati wallahu a'lam. Ya. Apabila yang dilakukan itu dosa yang besar, maka tergantung kehendak Allah. Tergantung kehendak Allah. Jika Allah menghendaki mengampuni, maka Allah akan mengampuninya. Namun jika Allah menghendaki mengazabnya, maka Allah akan mengazabnya. Hanya saja tempat akhirnya pasti di surga, wallahu a'lam. Ya, karena ahli tauhid yang tidak mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan, walaupun nantinya dia masuk ke dalam neraka karena disebabkan dosanya lebih banyak daripada amalannya, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Inilah disebutkan dalam beberapa hadis, mereka adalah kelompok yang disebut dengan al-jahannamiyun. Mereka adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka namun tidak kekal di dalam neraka, karena mereka adalah orang yang bertauhid, ya, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, namun dosanya lebih banyak daripada amalannya. Maka dia akan disiksa di dalam neraka dalam waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Setelah itu dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, dimasukkan ke dalam surga. Maka balasan bagi orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal dengan tauhid yang sempurna, yaitu dengan menghindari kesyirikan dan kemaksiatan, atau bertobat darinya jika terlanjur ke dalam terjatuh ke dalam perbuatan tersebut, yakni mendapatkan keamanan dari segala hal yang menakutkan. Ya, jadi mendapatkan keamanan dari segala hal yang menakutkan, baik di dunia maupun di akhirat. Mendapatkan petunjuk, mendapatkan solusi di dunia dalam menghadapi berbagai macam masalah, dan mendapatkan petunjuk di akhirat sehingga selamat menjalani prosesi hari akhir sampai masuknya dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian berikutnya, bagaimana yang dimaksud dengan melaksanakan tauhid dengan sempurna? Tentunya kita ingin mentauhidkan Allah dengan tauhid yang sempurna, ya. Karena hanyalah dengan tauhid yang sempurna Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan memberikan jaminan keamanan dan jaminan hidayah, baik dalam kehidupan dunia, terlebih lagi dalam kehidupan akhirat. Nah, bagaimana melaksanakan tauhid dengan sempurna? Yang disebut dengan istilah tahqiqut tauhid. Tahqiqut tauhid. Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah di dalam kitabnya At-Tahmid, yang merupakan syarah, At-Tahmid ini adalah syarah penjelasan dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah menjelaskan tentang definisi tahqiqut tauhid. Apa yang dimaksud dengan tahqiqut tauhid? Pelaksanaan tauhid dengan sempurna. Beliau menjelaskan bahwa tahqiqut tauhid terbagi menjadi dua tingkatan. Tahqiqut tauhid terbagi menjadi dua tingkatan. Beliau mengatakan, maka tahqiqut tauhid meliputi dua tingkatan, yaitu tingkatan wajib dan tingkatan mustahab. Pertama tingkatan wajib, yang kedua tingkatan mustahab, itu sunnah. Dengan demikian, orang-orang yang melaksanakan tauhid dengan sempurna meliputi dua tingkatan ini pula. Nah, bagaimana tingkatan wajib dalam melaksanakan tauhid dengan sempurna? Kata Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah, tingkatan yang wajib adalah meninggalkan sesuatu yang wajib ditinggalkan, berupa tiga perkara yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan demikian, tingkatan wajib itu adalah dengan meninggalkan kesyirikan. Ya? Dengan meninggalkan kesyirikan, baik syirik yang samar, ya, yang tersembunyi, yang khafi, maupun kesyirikan yang tampak jelas, baik syirik yang kecil maupun syirik yang besar, meninggalkan bid'ah, meninggalkan kemaksiatan, ini tingkatan yang wajib. Tahqiqut tauhid wajib. Mentahqiq, ya, menyempurnakan tauhid yang sifatnya wajib, itu meninggalkan semua bentuk-bentuk kesyirikan, meninggalkan bid'ah, meninggalkan kemaksiatan. Atau dengan kata lain, barakallahu fikum, tahqiqut tauhid, menyempurnakan tauhid pada tingkatan yang wajib, adalah membersihkan agama seseorang dari seluruh dosa, baik dosa syirik, dosa bid'ah, maupun kemaksiatan dengan segala macamnya. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan bersih dari dosa? Apa yang dimaksud dengan bersih dari dosa? Berdasarkan penjelasan yang kita sebutkan, bahwa inti dari tahqiqut tauhid pada tingkatan wajib adalah bersih dari segala dosa dengan segala macamnya. Ya. Sedangkan maksud bersih dari dosa dengan segala macamnya, yaitu kesyirikan, bid'ah dan maksiat, adalah yang pertama, seorang hamba meninggalkan dalam keadaan sudah bertobat dari seluruh dosa. Ya. Yang pertama, seorang hamba meninggal, Yang pertama adalah seorang hamba meninggal dalam keadaan sudah bertobat dari seluruh dosa. Jadi dia bersih karena dia bertobat sebelum meninggal dari seluruh dosanya, bahkan dosa kesyirikan. Dia bertobat. Yang kedua, dosanya sudah terlebur dengan pelebur, mukaffirat dosa. Jadi ada mukaffirah, ada penggugur-penggugur dosa. Nah, sehingga dosanya telah hancur. Naam. Jadi yang dijadikan patokan di sini, ikhwan fillah wa akhwati fillah, yang dijadikan patokan di sini adalah akhir hidup seseorang. Bagaimana terakhirnya dia? Naam. Itu patokan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu bil khawatim, dalam riwayat Bukhari. Sesungguhnya amalan itu hanyalah berdasarkan penutupnya. Artinya bagaimana terakhirnya dia? Apakah dia benar-benar mentauhidkan Allah, dia bertobat dari berbagai macam dosa sebelum dia meninggal dunia? Bagaimana terakhirnya? Karena amalan itu dilihat bagaimana terakhirnya dia. Karena boleh jadi ada orang yang semangat untuk beramal, namun ternyata di akhir hayatnya dia terjatuh ke dalam kesyirikan, waliyazubillah. Maka yang dilihat adalah terakhirnya. Disebutnya oleh Syekh Saleh Al-Syekh Hafidahullah, barang siapa yang melakukan sesuatu, ya, apakah merupakan berupa kemaksiatan, dosa atau bid'ah, kemudian belum bertobat darinya atau belum terlebur dosanya, ya, belum hancur dosanya disebabkan dengan mukaffirah, penggugur-penggugur dosa, maka ia belumlah dikatakan telah melaksanakan tauhid secara sempurna, yaitu jenis tingkatan wajib. Ya, tingkatan wajib dalam menyempurnakan tauhid. Hal ini menunjukkan bahwa al-ibratu bikamalin nihayah la binuqsanil bidayah. Nah, dalam salah satu kaidah disebutkan al-ibratu bikamalin nihayah la binuqsanil bidayah. Yang dijadikan patokan adalah kesempurnaan pada akhir kehidupan. Kesempurnaan pada akhir kehidupan dan bukan pada kekurangan di awal kehidupan. Ya. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan, menyempurnakan tauhid tingkat wajib, tahqiqut tauhid, menyempurnakan tauhid yang tingkatannya wajib, ya, yaitu tingkatan ini adalah tingkatannya orang-orang yang bersih dari dosa dengan melaksanakan kewajiban dan meninggalkan perkara yang haram. Ya. Adapun yang kedua, barakallahu fikum, tahqiqut tauhid, menyempurnakan tauhid yang tingkatannya sunnah mustahab. Disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh Hafidahullah bahwa tingkatan mustahab, tingkatan sunnah dalam tahqiqut tauhid adalah sebuah tingkatan yang pelakunya berbeda-beda keutamaannya. Pelakunya berbeda-beda keutamaannya dengan perbedaan yang besar. Apa itu? Yaitu tidak adanya pada hati seseorang suatu arah atau tujuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak adanya pada hati seseorang suatu arah atau tujuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hati mereka ini menghadap kepada Allah secara totalitas. Tidak terdapat kecondongan kepada selain Allah. Sehingga jika berucap maka dia pun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jika bertingkah laku melakukan perbuatan maka perbuatannya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jika dia beramal maka dia ikhlas karena Allah, bahkan seluruh gerakan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Beliau juga menyebutkan bahwa sebagian ulama mengungkapkan tingkatan mustahab ini yaitu dengan meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa. Ya, maksudnya perkara yang mubah. Kenapa dia tinggalkan? Karena khawatir berakibat ada apa-apanya jika dilakukan. Khawatir. Jadi dia meninggalkan sesuatu yang mubah karena khawatir akan berakibat ada apa-apanya. Ya, bisa menyebabkan dia berubah, nah misalnya jika dilakukan. Maksudnya adalah mencakup amalan hati, lisan dan anggota tubuh lahiriah. Sehingga kesimpulan ikhwani fiddin wa akhwati fillah barakallahu fikum, kesimpulan tingkatan sunnah dalam melaksanakan tauhid dengan sempurna, yaitu tingkatan ini adalah tingkatannya orang-orang yang melaksanakan perkara yang wajib dan yang sunnah serta meninggalkan keharaman. Ya. Jadi ini yang kedua ya. Tingkatan yang kedua yaitu tingkatan tahqiqut tauhid, tingkatan menyempurnakan tauhid yang mustahab, yang sunnah. Ya. Tingkatan ini adalah tingkatannya orang-orang yang melaksanakan perkara yang wajib dan yang sunnah. Melaksanakan perkara yang wajib dan yang sunnah serta meninggalkan keharaman. Serta meninggalkan keharaman. Juga perkara yang makruh dan sebagian perkara yang mubah. Bahkan dia meninggalkan sebagian perkara yang sifatnya mubah. Sebagian perkara yang sifatnya halal. Ya. Demikianlah Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid ketika beliau menjelaskan tentang golongan as-sabiqunal bil khairat. Beliau menyebutkan bahwa golongan yang selamat dari syirik besar dan kecil, bid'ah, serta golongan yang meninggalkan keharaman dan kemakruhan serta sebagian perkara yang mubah, di sisi lain mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amalan ketaatan, baik amal yang wajib maupun yang sunnah. Mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan. As-sabiqun bil khairat. Barang siapa yang sampai pada tingkatan ini, maka ia masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, sehingga dari sini kita bisa mengetahui barakallahu fikum bahwa melaksanakan tauhid dengan sempurna hakikatnya adalah melaksanakan syahadatain. Ya. Ini syahadat kita. Dua kalimat syahadat. Tahqiqus syahadatain. Menyempurnakan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Ini juga dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh Hafidhahullah di dalam kitab At-Tahmid, bahwa pelaksanaan tauhid dengan sempurna hakikatnya adalah melaksanakan syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Karena pada ucapan seorang ahli tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada sembahnya hak untuk diibadahi kecuali Allah, itu terdapat tuntutan pelaksanaan tauhid dan jauh dari syirik. Karena dalamnya ada dua rukun. Apa itu? An-nafyu wal itsbat. Menafikan semua yang disembah selain Allah, siapapun dia. Siapapun dia. Tidak boleh diserahkan ibadah kepadanya selain Allah. Kemudian ditetapkan bahwa sembahnya hak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tuntutannya. Ya. Melaksanakan tauhid dan jauh dari syirik dengan segala bentuknya. Demikian pula pada ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mengandung tuntutan jauh dari kemaksiatan dan bid'ah. Ya. Ada tuntutan apa? Keharusannya apa? Hah? Jauh dari kemaksiatan dan bid'ah. Karena konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah adalah ta'atuhu fi ma amar. Beliau ditaati dalam perkara yang beliau perintahkan. wa tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan apa yang beliau khabarkan, wa jitinabu nama wa zajar, dan menjauhi apa yang dilarang dan diperingatkan, menjauhi larangannya. Wa alla ya'budallaha illa bima syara', dan tidaklah menyembah Allah melainkan dengan syariat yang diajarkannya. Naam. Melainkan dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tahqiq syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Yang dimaksud adalah dia menjauhkan dirinya dari kemaksiatan dan bid'ah, karena seorang harus beramal di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang keluar dari tuntunan ini, maka dia terjatuh ke dalam kemaksiatan dan terjatuh dalam perkara bid'ah wal iyadu billah. Sehingga kesimpulan tentang gambaran ahli tauhid yang sempurna, yaitu melaksanakan tauhid dengan sempurna, melaksanakan tauhid dengan sempurna itu bukan hanya seorang hamba perhatian kepada menjauhi syirik dengan segala bentuknya, bukan hanya itu ya, namun tauhidnya yang sempurna jadi bukan hanya seorang hamba perhatian kepada menjauhi syirik dengan segala macamnya, namun tauhidnya yang sempurna itu menuntutnya untuk meninggalkan keharaman, meninggalkan keharaman, kemakruhan, dan sebagian perkara yang mubah. Ini semua sebagai bentuk melaksanakan syahadatain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yaitu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aktivitas seorang hamba, karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala dan suri teladan terbaik dalam segala hal. Sehingga ahli tauhid yang sempurna inilah yang mendapatkan keamanan dan petunjuk yang sempurna pula, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat, sebagaimana yang telah dijelaskan di awal pembahasan tadi. Naam, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Ya, orang yang beriman, bertauhid, dan tidak mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Keamanan dan hidayah di sini cakupannya umum, ya, baik itu di kehidupan dunia dan terlebih lagi di akhirat. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Nah, pada pertemuan yang kedua insyaallah, pada pembahasan atasi virus corona dengan menyempurnakan tauhid, kita akan lanjutkan pada bagian yang ketiga pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pengen?